petani rasa hanya rujuk injero ati seperene pison senyongko tumpia kali sonte menyuriko tapi son uko wati doso son meles han kene uko han kono uko son sing kiso ngalesi wala son nomriko yo mulo gede kadung welas iso nang riko ati kadung demen demen nang riko lekiane ati ono hangalani welas nang riko yo sing kekianti.